Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati. Religi Inspirasi. Motivasi. Edukasi. FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sesaat lagi kita akan ikuti pengajian rutin Minggu pagi dengan kajian Kitab Tajridus Sore dan Riyadus Solehin bersama Buya Yahya. Acara ini didukung oleh BMT Global Insani, Jalan Pangeran Arya Salingsingan, Jamblang, Cirebon, dan Rumah Makan Haji Mul Seafood, Jalan Kalibaru, nomor 39 Cirebon. Resto Haji Mul Seafood Pusat, Jalan Kalibaru Selatan, nomor 39 Cirebon, berdiri sudah 28 tahun dengan koki yang handal. Menu favorit, bakar spesial, ikan bakar, menyediakan tempat meeting dengan kapasitas sampai 100 orang, ruang ber-AC, VIP, menerima catering, delivery order, bebas ongkos kirim. Untuk pemesanan, hubungi 0231-206-886 atau 247-850 dan HP di 081-320-599-922. شبكة سما الإنشادية تقدم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la halla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau, yang kami hormati hadirin hadirat para jamaah Majelis Al-Bahjah dan para pendengar radio di mana saja berada, pertama-tama marilah kita senantiasa menghadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, seperti biasa di Ahad pagi ini di Majelis Al-Bahjah itu rutin diadakan pembacaan dua kitab hadis langsung. Yang pertama yaitu At-Tajridu Shorih dan yang kedua Riyadhus Shalihin, dan insyaallah di antara kedua pembacaan dua kitab tersebut ada fikih praktis atau hal-hal penting yang akan langsung disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil menunggu kedatangan Ustaz, kami informasikan bahwasanya di Majelis Al-Bahjah setiap sore para hadirin hadirat bisa mengikuti pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bersama guru kita semua Buya Yahya dari pukul 16 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai selama bulan suci Ramadan. Sehingga kami informasikan kepada hadirin hadirat di mana hadirin hadirat bisa menghadiri yaitu kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bersama guru kita semua Buya Yahya selama bulan suci Ramadan di Majelis Al-Bahjah dari pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, dan bisa didengarkan pula di radioku di 98,5 FM Cirebon. Dan bagi para jamaah bisa mendapatkan fikih praktis puasa buah karya guru kita semua Buya Yahya tentang 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa di stand penjualan VCD yang berada di depan Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi majaza hadhil ummata bilailatil qadar wa akrama man syaa'a minhum bimudha'afatil ujuri fataha lahum abwaaba ta'ati a'anahum 'alal khairati wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad أفضل القائمين وأكرم الصائمين. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا أعنا على الصوم في شهر رمضان وإنا يا ربنا أنا على القيام في لياليه وجعلنا فيه يا ربنا من المغفورين ومن المرحومين ومن عتقائك المعاصي وأهلها وبين الكفر وأهلها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضراتكم مسلمين dan muslimat, alhamdulillah kita bisa terus istiqomah pengajian Ahad pagi dan khususnya di bulan Ramadan seperti yang sudah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu sebelum kita masuki bulan Ramadan. Tidak ada libur pengajian di bulan Ramadan, justru yang ada adalah tambahan. Sabtu pagi, Ahad pagi tetap berjalan dan ada tambahannya setiap sore. Jangan lupa, setiap sore ada pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangannya Imam Besar, Imam Agung Mulia, Imam An-Nawawi, orang faqih muhaddits Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun di pagi Ahad tetap kita seperti biasa membaca kitab At-Tajridus Sharih, ringkasan kitab Sahih Bukhari, dan kemudian kita ada fikih yang kebetulan ini bulan puasa, akan kita bawa fikih kita kepada fikih puasa. Dan setelah itu kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi juga. Baik, kepada para asatidz berkiti bersilakan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil alim. قال المؤلف أبي عباس جند أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. باب مواكت الصلاح الأنقال. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال إن أصحاب السفة كانوا ناسا فقراء وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث وإن أربع فخمس أو سادس وإن أبي بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأشارة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبي بكر تعسى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حيث سليت العشاء ثم رجع فلبس حتى تعسى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أديافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما أسيتهم. قالت أبوا حتى تجيء قد أردوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبعت فقال يا جنسر فجدع وسب وقال كل لا هاهنا. فقال والله لا أطعمه أبدا وعيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفالها أكثر منها. قال حتى سبئوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر

ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى العجل ففرقنا ني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعوا أو كما قال. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam bab samar atau begadang dengan tamu dan keluarga untuk sebuah kemuliaan ilmu atau untuk makan bersama. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi wa bi ulumikum dan amin angkul. Ini ceritanya begini. Hadis yang panjang sekali kita beri makna. Dahulu An Abdurrahman bin Abi Bakar diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala inna ashabas suffati, ada ashabus suffah, orang-orang fakir yang hidup di Madinah, ada di Masjid Nabi itu disekat tempat di bagian belakangnya begitu, disekat, dan disitulah orang-orang fakir ahli Madinah yang datang dari tempat yang jauh, mereka datang hanya untuk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ashabus suffah, dan mereka dengan kedekatannya dengan Masjid Nabawi maka mereka sangat mudah untuk beribadah, melakukan sholat berjamaah dengan Nabi. Kanu nasan fuqara, mereka adalah orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang fakir. Wa innan nabiy qala, dan Nabi sungguh pernah berkata. Nabi pernah bersabda, qala man kana indahu ta'amu tsanaini falyadhhab bi tsalitsin. Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk dua orang, panggil orang yang ketiga. Jadi cukup. Ta'amu itsnin yakfi li tsalats. Makannya dua orang cukup untuk tiga orang. Tapi kalau dua orang dimakan delapan orang, semuanya tidak cukup. Tapi dua cukup untuk tiga. Kemudian falyadhhab bithalin wa in arba in fa khamisin. Kalau makanan yang empat orang, kita bisa datang membawa lima atau enam orang. Jadi berkah. Ini himbauan dari Rasul untuk kita selalu seperti itu. Jangan hanya makan sendiri. Kebersamaan. Ingat, jadi kalau kita punya makan cukup dua orang, panggil siapapun untuk bisa makan yang ketiga dengan kita. Dan itu bakal dicukupi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu himbauan untuk kita peduli dengan orang lain, termasuk di dalam urusan makanan. Kadang orang makanan di rumahnya sampai busuk-busuk dan tidak ada keinginan untuk memberikan. Bahkan hati kecilnya ngomong lebih baik busuk daripada dikasihkan orang. Itu memang kekikiran. Bahwasanya banyak orang membutuhkan makanan tersebut. Akan tapi memang dasar hatinya tidak hidup, maka kadang makanan di rumahnya busuk. Baik. Kemudian wa inna Abu Bakrin ja'a bi thalathatin. Sayyidina Abu Bakar waktu itu datang kepada Nabi, datang dengan tiga orang. Fantalakan Nabi wi asyratin, sementara Nabi bersama sepuluh orang. Kala berkata Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, fawa ana wa abi wa ummi, ada aku, bapakku Sayyidina Abu Bakar, dan ibuku, fala adri, kalau bapak berarti kadang istriku, wa khadimun, ada satu pembantu, baina wa baina baiti Abi Bakrin. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar itu punya pembantu atau khotim yang membantunya, tapi dipakai berdua, sesaat di tempatnya Sayyidina Abu Bakar dan sesaat di tempatnya Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Wa inna Abu Bakar ta'asya, Sayyidina Abu Bakar waktu itu makan malam indan Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuma labita haitsu sya haitsu sulliyatil isya. Dan setelah makan malam itu tetap saja di situ sampai didirikan salat isya. Tuma raja'a. Kemudian kembali falabitha hatta ta'ashyan thumma raja'a, kemudian kembali falabitha, kemudian tinggal di tempatnya Nabi hatta ta'ashyan Nabi sampai masa makan malamnya Nabi selesai. Faja'a ba'da mamata min al-laili masyaallah. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar setelah di rumahnya Nabi makan bersama Nabi, sudah cukup larut malam, pulanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ba'da mamata min al-laili masyaallah, pulang faja'a, datang pulang maksudnya. Faqalat lahu imra'atu, istri beliau bertanya, ma habasaka an adzafika, ma habasaka an adzafika au qalat dhaifika, apa yang menghalangimu untuk segera datang bisa nemui dan nemeni tamumu makan? Ditanya oleh siti, oleh suami istrinya Sayyidina Abu Bakar, sudah disiapkan makan, cuman gara-gara nunggu Sayyidina Abu Bakar sampai tertunda, sehingga istri beliau negur Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau terlambat, tamumu nunggu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, awa ma'asyaitihim, apakah belum kau kasih makan malam tamu-tamu itu yang banyak? Qalat abau, mereka enggan nih wahai Abu Bakar, hatta taji, sampai menanti kedatanganmu. Qad uridu fa abau, sudah kami sodorkan makan malam itu tapi mereka enggan. Qalat fahadabtu ana faqtabatu, dalam para surah hadis mengatakan ini Sayyidina Abdurrahman, itu Sayyidina Abdurrahman yang melihat begini sembunyi karena takut ada sedikit perselisihan, jadi enggak mau menyaksikan perselisihan antara ayahandanya dengan istri beliau, ada ibundanya dengan istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat faqtaba fa dhahabtu ana faqtabtu. Dalam riwayat faqala ya guntur fajadda'a wa sabba. Ini juga diterangkan para surah, ada yang mengatakan ini adalah Sayyidina Abu Bakar itu negur Abdurrahman bin Abu Bakar yang ada di situ. Maksudnya ini ya guntur ini aneh. Hei orang yang, maksudnya enggak benar kau ini. Guntur itu bisa dikatakan laim atau orang yang tidak pinter. Kamu ini maksudnya mau dibilang kamu ini enggak paham. Ada tamu kau biarkan begitu. Ini segitu. Jadi memarahi keluarganya. Dalam riwayat ini dalam para surah hadis menjelaskan di antara ini Sayyidina Abdurrahman ditegur. Ya Guntur, Guntur itu gelar pokoknya, kayak hey, kamu orang ya anak ya, benar kamu ini. Fajadda'a wa sabba, jadda'a itu adalah mencoplok hidungnya, maksudnya mungkin dimarahi begitu. Ini di para surah hadis sabba dan dicaci, dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang mengatakan yang ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar itu tamunya, tamu kok begitu, dikasih makan kenapa tidak mau makan. Ada yang mengatakan itu yang ditegur adalah Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar sendiri, kenapa tamu kok biarkan begitu. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah tamu langsung yang dikasih tahu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, kulu lahani'an, setengah marah, makan, makan. Lahani'an bukan ini doa. Lahani'an, kalau biasanya kulu hani'an, makanlah dengan penuh kenyamanan. Tapi ini, makanlah dan tidak nyaman. Tapi ini bukan cacian, akan tapi ini pendidikan. Kok ngerepotin kamu itu, terus makan tidak makan sampai malam sini, merepotkan diri kamu ini. Faqala wallahi, dan setelah itu rupanya karena tamu tadi enggan makan, maka Sayyidina Abu Bakar sampai sumpah la'at'amahu abadan wa aimullahi la'at'amahu abadan, demi Allah aku tidak makan selamanya. Begitu inginnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq makanannya dicicipi oleh tamunya, demi Allah aku tidak mau makan. Dan ini kisah, cerita ini cerita yang masyhur. Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah kayak begini, bagaimana nanti ya, aku bersumpah untuk tidak makan, Rasulullah untuk mengatakan langgar sumpahmu dan kamu makan, nanti kamu bayar kafarahnya. Wa aimullahi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa wa ruba, demi Allah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa wa ruba. Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar bercerita bahwasanya makanan itu setelah dimakan oleh tamu tersebut tidak diambil satu suapan kecuali tambah min aswaliyah dari bawah, diambil di atas, di bawahnya ngisi lagi. Aktar minha, lebih banyak lagi. Ini termasuk bab karomahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi karomahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, makanan dimakan tapi tambah banyak. Qala hatta syabi'u, Sayyidina Abdurrahman berkata sampai kenyang tamu-tamu itu. Wasarat aktar mimma kanat, bahkan makanan itu lebih banyak dari sebelumnya. Mimma kanat qabla dhalik, lebih banyak dari sebelumnya. Fanadhara ilaiha Abu Bakrin, Kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat kepada makanan tersebut, faidahiyah kamahiyah, masih tetap kayak begitu. Oh akthar minha, oh lebih banyak lagi. Faqala li imrati ya ukhtabani firash ma hadha. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada istri beliau, istri beliau ukhtabani firash, namanya berbeda-beda, ada yang mengatakannya Da'at, ada yang mengatakan Ummu Rauman dan sebagainya, namanya bermacam-macam, ada riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Yang jelas istri ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maksudnya hei istriku, apa ini, kok begini, apa ini? Jadi terkaget, kok makanan tambah banyak. Qalat, istri beliau berkata, la wa kurrati aini, sungguh lahyal an al'ana, sekarang saat ini akthar minha, lebih banyak dari sebelumnya. Qabla dhalika bithalath marrat, tiga kali lebih banyak. Jadi makanan itu setelah dimakan tamu yang banyak itu ternyata lebih banyak tiga kali lipat. Fa akala minha Abu Bakrin, akhirnya Sayyidina Abu Bakar makan melanggar sumpahnya dulu ya. Wa qala inna ma kana dhalika min syaitan, tadi aku sumpah itu karena setan itu. Karena saya terlalu semangat, terlalu emosi, sampai aku bersumpah demi Allah aku enggak mau makan hei tamuku jika kamu tidak makan ya. Ya, kalau menjadi sudah bersumpah tidak makan. Jadi sumpahnya Sayyidina Abu Bakar tadi karena setan, karena terlalu semangat ingin membawa tamunya agar ikut makan. Yakni yaminahu, maksudnya tentang sumpahnya tadi. Tsumma akala minha luqmatan, kemudian Sayyidina Abu Bakar makan sesuap, kemudian hamalaha ila Nabi, dan makanan itu dibawa kepada Nabi. Fa asbahat indahu, kemudian makanan itu berada di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana bainana wa baina qaumin aqdun. Dan Sayyidina Abu Bakar itu ada punya perjanjian dengan orang, pemadu al-ajalu, setelah berjalan waktu, maka fafarrakna itnai asyara rajulan. Jadi dibagi-bagi ya, menjadi kepada 12 orang. Ma'akul rajulin minhum munasin, fa'unasun, setiap orang itu padahal ada orang lagi. Wallahu a'lam kam ma'akul rajulin, sampai tidak ketahuan setiap orang itu berapa. Fa'akalahu minhaj ajma'un, sehingga orang yang jumlahnya 12 tadi, dia membawa untuk orang lagi, ternyata kenyang semuanya. Aukamakola, atau seperti itulah yang disebutkan, diceritakan. Jadi maksudnya apa? Ini berkah, keberkahan. Ada keberkahan itu yang diberikan oleh Allah langsung di dunia, ada keberkahan yang nanti ya, pahala diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Ini menunjukkan himbauan kita untuk senang memberikan makan kepada tamu. Dan ketahuilah, kalau memberikan makan kepada tamu dengan sesungguhnya, Allah akan ganti dan tidak akan kurang ya. Ini oleh Allah diganti di dunia pun ternyata tambah, diberikan masih cukup-cukup. Ini termasuk dibahas, termasuk bab karomah. Karomahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kehebatan kemuliaan beliau, yaitu makanan di rumahnya yang dimakan adalah tidak berkurang dan selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di bab waktu sholat itu, ada karena ada sedikit tadi masuk menunggu sampai waktu sholat. Jadi Sayyidina Abu Bakar berada di tempatnya Rasulullah, yani sampai waktu sholat. Jadi makan asya, nunggu asya sampai waktu sholat. Inilah hanya sekelumit saja ada bab tentang waktu sholat isyaknya, disebutkan oleh Imam Bukhari, dimasukkan di dalam kitabus sholat. Adapun ketentuan tentang sholat isyak sudah jelas pada pertemuan yang lalu. Sholat isyak menurut madhab Imam Syafi'i yang baru adalah setelah kita melakukan sholat dua rakaat, kita mengambil air wudu, kemudian melakukan sholat fardu, kemudian sholat sunnah setelahnya, maka sholat waktu maghrib sudah berakhir. Ini menurut qaul jadid. Jadi qaul jadid madhab Imam Syafi'i sangat susah, karena waktu maghrib sangat pendek sekali. Tapi menurut qaul qadim yang saat itu, saat ini, qaul qadim itu para ulama saat itu, qaul qadim pendapat lamanya Imam Syafi'i, justru itu yang dikedepankan oleh madhab Imam Syafi'i, yang muktamad yang dikokohkan pendapat lamanya Imam Syafi'i, bahwa waktu isya adalah di saat hilangnya mega merah di ufuk barat. Jadi kalau kita masih melihat mega merah waktu itu, artinya waktu isya, waktu maghrib masih ada. Dan bersama hilangnya mega merah, hilanglah waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Kita akan memasuki bab puasa ya. Kita sudah kemarin apa? Nah. Kita ingin pada hari ini kita akan sedikit berbicara tentang zakat fitrah dengan apa? Dengan i'tikaf, karena ini pendek pembahasannya, tidak terlalu panjang. Jangan lupa kita beri'tikaf di masjid. Yang masuk masjid, tolong jangan lupa untuk niat i'tikaf. Sebab menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, i'tikaf di masjid itu cukup kita biarpun sebentar, melebih dari kadar tuma'ninah. Anda duduk sebentar niat i'tikaf, sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Adapun dalam madhab lain, ada banyak aturan, diantaranya harus diikuti puasa, dan diantaranya lagi harus tidak kurang dari sehari semalam. Akan tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka cukuplah kita sebentar. Intinya, kapan Anda masuk masjid jangan lupa. Jadi permasalahan kita itu bukan tidak punya ilmu, tetapi permasalahan kita lupa ilmu. Jujur nih, banyak orang yang duduk di masjid berjam-jam, ternyata yang ketinggalan adalah niatnya, niat iktikaf di masjid ini. Sehingga perlu di sebagian masjid itu ada tulisannya yang nyala, kalau perlu diklip gitu, iktikaf ya. Sehingga sebagian masjid ditulis iktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Jadi ada pun syaratnya iktikaf adalah hukumnya iktikaf adalah sunnah, dan sangat sunnah adalah kalau sudah malam 10 akhir bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan wa ya'takifu ba'dahu azwajuhu, dan istri beliau melanjutkan iktikaf tersebut setelah Nabi Muhammad meninggal, maka para istri-istri beliau pun masih melanjutkan seperti waktu Nabi Muhammad hidup, dan itu menunjukkan bahwa wanita pun diperkenankan iktikaf di masjid, akan tapi dengan syarat aturan kehormatannya yang tetap terjaga. Jika kaum laki-laki semua, jangan sampai ada wanita nyelonong, pengen dapat pahala tapi dapat dosa. Tapi jika sudah dikondisikan dengan terhormat seperti yang ada di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, itu wanita di belakang dan sangat jauh dengan posisi apa tempatnya kaum laki-laki, dan ada satirnya yang rapat. Dan seandainya pun sang para wanita tersebut capek dan baring-baring pun tidak akan mengganggu kaum pria. Jadi kalau sudah dikondisi ini semacam itu, dan itu boleh. Dan banyak di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai punya pengikat, sampai Rasulullah marah. Saking beliaunya itu ingin, pernah kita lewati di dalam hadis Riyadhus Shalihin, ada di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai tiang khusus, dan di tiang itu ada kayak kain yang untuk mengikat. Nabi Muhammad lalu bertanya, "Ini pengikat apa?" Disebutkan, dijawab, "Ini salah satu istrimu ya Rasulullah. Jadi kalau ngantuk dia itu diikat tangannya di sini biar tetap bisa berdiri sholat." Memaksakan seperti itu. Allah. Ini menunjukkan kalau istri Rasulullah melakukan sholat juga di masjid. La tamna'u ima'akum minal masajidi, dalam hadis Nabi, jangan kau larang wanita-wanitamu itu dari masjidmu. Ada sebagian orang yang berlebihan, sehingga seorang wanita itu tidak punya kesempatan datang ke masjid, sementara di rumahnya juga tidak dikondisikan baik. Di ke masjid tidak, di rumah sama TV, jadi kacau balau. Jadi perlu ini ada adab dan tata krama. Dan memang ada keunikan, ke mal bebas, tapi ke masjid dilarang. Ini kan unik ya. Yang perlu dijelaskan bahwa boleh ke masjid, tapi dengan aturan. Makanya para pengurus masjid amanat di hadapan Allah, buatlah atau satir yang rapat yang menjadikan wanita itu terhormat. Dan khususnya, mohon ini khususnya, kalaupun Anda memulai hari ini pun tidak ada masalah, buatlah kamar mandi yang terhormat untuk kaum wanita. Di saat mereka berwudu harus bisa menutup, bisa aurat mereka tidak terbuka. Jadi di dalam, seperti di Masjid Umar ini, lihat kalau tempat wudunya kaum wanita dilingkari tembok sudah. Kalau seandainya mereka membuka kerudung tidak akan terlihat. Jadi tolong diperhatikan yang demikian ini. Jadi kenyamanan bukan saja di masjid. Jangan sampai ke kamar kecil yang ngantri gantian sama laki-laki. Kalau sudah ada model masjid semacam ini, Anda tidak usah iktikaf di tempat semacam itu, karena Anda tidak terhormat pada akhirnya. Atau tempat wudunya tidak pernah dirapikan, Anda tidak usah ke masjid semacam itu. Cari tempat masjid yang lainnya yang terhormat. Karena menjaga kehormatan, menjauhi dari fitnah itu lebih, itu wajib. Dan itikaf Anda adalah sunnah. Jadi Anda harus mementingkan tata krama dulu kepada syariat. Jangan hanya semangat itikafnya, tapi sisi lain tidak pernah diperhatikan. Ya, tolong itikaf. Upayakan bisa itikaf di masjid. Salat tarawih di masjid pun demikian. Tetapi diupayakan masjid yang rapi, masjid yang benar, aman dari fitnah. Kalau ternyata di masjid tersebut Anda tidak aman dari fitnah, yaitu mungkin berbaurnya laki dengan perempuan, Anda tidak usah sholat di musola tersebut dan masjid tersebut. Bukan syiar lagi, syiarnya tidak ada. Akhirnya malah syiar yang tidak baik. Na'udzubillah ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau kita pengen ibadah, yuk kita sempurnakan. Lebih baik membuat saja di sebuah rumahnya seseorang yang aman, tidak ada kaum laki-lakinya, berkumpul wanita di situ, sholat di situ, lebih aman itu. Tapi jangan berlebihan, gak boleh ke masjid mutlak, ini gak benar. Jadi dikondisikan masjid yang bagus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tolong iktikaf dan niat iktikaf. Dan syaratnya iktikaf itu yang pertama adalah niat saja. Aku niat iktikaf. Aku niat iktikaf karena Allah. Untung-untung jika iktikaf kita itu iktikaf wajib, biar pahalanya berlipat ganda. Jadi sebelum Anda masuk ke masjid, Anda sudah bernadar. Aku nadar iktikaf selama aku di dalam masjid ini. Aku bernadar untuk iktikaf selagi aku berada di masjid ini. Kemudian setelah Anda masuk, Anda niat iktikaf. Nawaitul iktikaf. Aku niat iktikaf untuk memenuhi nadarku. Jadi bahasanya enggak usah bahasa Arab, Bu, ya, yang belum bahasa Arab nanti nawaitul iktikaf. Muddata iqamat, nadartul itikaf muddata iqamati fi hadzal masjid. Enggak hafal akhirnya enggak ngamalkan jadinya. Jadi cukup dengan bahasa Indonesia, sebelum ibu bapak masuk ke masjid, nadar, aku nadar itikaf sepanjang aku berada di masjid ini. Setelah masuk, nawaitul itikafa lillahi taala. Aku berniat itikaf untuk memenuhi nadarku. Nah ini. Jadi itikaf adalah sunnah. Ingat, tarawih adalah sunnah. Ziarah kubur sunnah. Tapi jangan sampai melakukan tarawih, iktikaf, ziarah kubur, kehormatan Anda yang tidak benar. Ziarah kubur berdesak-desakan laki perempuan, yang tidak benar itu semuanya. Ini jangan sampai kita itu beribadah ternyata enggak mendapatkan pahala, akan tapi ternyata malah mendapatkan murka dari Allah. Anda berdoa dari kamar sempit Anda itu dapat nyampai kepada orang yang meninggal dunia, daripada Anda harus pergi ke kubur ternyata di situ tidak terhormat. Biarpun ke Gunung Jati sama. Seandainya kubur Nabi berdesak-desakan laki perempuan, jangan ziarah lagi karena berdesak-desakan itu berbahaya. Tapi kalau kubur Rasulullah sudah dipisah, aman, laki sendiri, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Akan tapi di sebagian tempat yang para wali yang dikunjungi ini tidak terhormat, berdesak-desakan laki dan perempuan. Kalau laki dengan laki-laki berdesaan, aman dia. Akan tapi kalau sudah ada wanita dan kadang memaksa, itu karena kebodohan, tidak ada ilmunya. Semua itu menjadikan kita dosa. Lebih baik tidak usah ziarah. Dari rumah berdoa, bertawassul dengan para waliullah, dari rumah itu pun nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dipertimbangkan hal-hal begini. Apalagi sebentar lagi hari raya Idul Fitri, mumpung ingat, kita tetap ada iktikaf dari masjid ke masjid. Kalau ada para ibu wanita yang ikut, tolong dengan terhormat. Anda siap untuk diatur agar terhormat. Kan nanti dipisah tempat putri, putra, dan cara berjalannya pun harus, ya. Tidak ada masalah untuk mengangkat syiar, itu boleh-boleh saja. Tapi terhormat harus, ya. Kemudian jangan Anda pergi kecuali Anda dengan suami, adik, atau wanita-wanita yang sama terhormat. Jadi jangan seenaknya. Jadi nanti malah tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua setelah niat adalah al-lubthu. Al-lubthu itu diam. Diam di dalam masjid. Diamnya itu sekedar tumaknina sudah cukup. Apalagi sepanjang Anda tarawih, luar biasa. Sepanjang Anda tarawih, Anda berniat iktikaf. Jujur nih, kalau suruh ngangkat tangan, siapa yang lupa niat iktikaf? Biasanya hampir semua ngomong lupa iktikaf. Terlalu semangat ya, terlalu semangat tarawihnya, lupa niat iktikaf. Maka ini permasalahannya adalah niatnya. Ini. Kemudian tidak perlu pakai puasa kalau kita di luar bulan puasa. Ada sebagian madhab mewajibkan adanya puasa. Sebagian madhab mewajibkan adanya puasa. Akan tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal mu'taki fi siyamun illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi. Jadi seorang yang i'tikaf tidak harus dengan puasa kecuali dia sudah bernazar. Dia bernazar untuk melakukan dengan berpuasa. Baik, ini masalah i'tikaf. Adapun i'tikaf nazar, syarat-syarat modelnya kayak apa? Ada yang nazar i'tikaf dengan puasa, maka harus dipenuhi dengan i'tikaf dan puasa. Tapi kalau ada nazar saja, aku nazar i'tikaf saja, aku nazar i'tikaf, maka pun dia cukup bisa beri'tikaf dengan cara apa saja. Tidak harus berlama-lama, itu sudah memenuhi nazarnya. Adab-adab i'tikaf memang kalau bisa dilakukan dengan berpuasa, itu sunnah, dianjurkan. Kemudian di masjid yang digunakan oleh sholat Jumat, itu kalau bisa. Padahal di setiap masjid menurut mazhab Imam Syafi'i boleh i'tikaf, semua masjid. Kemudian diupayakan di situ memperbanyak ketaatan. Yang kedua, memperbanyak ketaatan ibadah, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Kemudian menghindari yang ketiga, omongan yang tidak benar. Sampai dikatakan al-kalam di masjid, ngomong di masjid yang tidak ada gunanya itu akan menghabiskan pahala. Jadi kadang-kadang orang itikaf ngobrol, boleh ngomong di masjid untuk mubahatah, tukar-menukar pengalaman, ilmu, belajar itu boleh. Tapi kalau sudah ngomong ya enggak karo, ngomong lantur, kadang-kadang di situ ngomong masalah urusan pertaniannya ini, gimana panen belum, kapan kira-kira ini. Ini yang menghabiskan pahalanya. Ini jangan baik ngomong kecuali yang baik. Baik, ini yang perlu dihadirkan di dalam kita melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan. Kemudian masalah zakat fitrah. Sebelum berlalu, jadi ingat zakat fitrah, tolong Anda harus yakin kepada siapa akan diberikan. Kalau Anda ragu cara penyampaiannya pun, Anda tidak boleh memberikan ke tempat tersebut. Tempat yang boleh Anda titipi zakat fitrah adalah orang yang ngerti ilmunya. Kalau dia tidak ngerti ilmunya, Anda pun haram, bahkan tidak sah menitipkan zakat kepada orang yang enggak ngerti ilmu. Ya. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Karena kalau orang tidak punya ilmu, dia akan mengarahkan zakatnya itu kepada yang tidak benar. Dan jangan takut. 22,5 kilo itu zakat nafas, zakat untuk membersihkan diri. Misalnya sekolahan yang tidak ngerti cara pembagiannya, Anda tidak boleh ngirim ke sana. Karena memang kalau Anda harus ngirim, Anda ganti, karena anggap itu tidak sah. Karena ada sebagian sekolahan tidak ngerti cara pembagiannya, jadi zakat itu dibagi berapa persen nanti untuk sekolahan, untuk makan-makan, untuk segala macam gurunya atau sebagainya. Kalau ada semacam itu tidak diperkenankan ini, bagaimana itu? Otomatis yang jadi harus tahu kepada siapa Anda memberinya. Makanya di saat Anda ragu kepada orang yang bakal membagi-bagikan zakat, maka lebih baik Anda bagikan langsung saja. Anda bagikan langsung kepada orang fakir yang Anda tahu. Berbeda jika imam adil, seorang pemimpin benar atau panitia yang benar, maka Anda kumpulkan di sana lebih bagus. Karena apa? Biar dikumpulkan dengan beras yang lainnya, biar semakin banyak nanti. Tapi kalau ternyata ada keraguan, apalagi dibawa kemana misalnya, gak tahu cara pembagiannya kayak apa, ya, wong di masjid saja salah, apalagi di masjid saja banyak yang salah, apalagi bukan masjid. Bayangkan, di masjid kan tempatnya ustadz, itu saja banyak salah, apalagi bukan masjid. Makanya ibadah-ibadah itu harus dibenahi. Nah, ini sebetulnya khitab kami sampaikan ini bukan untuk orang yang bayar zakat saja. Jadi kepada para panitia zakat itu tolonglah, harus belajar ilmu, diklat, tanya. Harus duduk, kita dari dulu memang gagal terus pengen mengadakan diklat pembagian zakat dan pengumpulan zakat yang benar. Cuman karena waktu tim dakwah itu menjadwalkan, tidak ketemu jadwalnya. Kita pengen mengadakan di Islamic Center, kita undang para pengurus masjid sebelum Ramadan. Sebab kalau sudah masuk Ramadan biasanya jadi umek. Sudah mulai telanjur ngumpulkan, nanti ditegur pada sakit nanti. Kalau jauh-jauh hari kan tidak tegur. Jadi kita ilmunya kita sampaikan jauh-jauh hari. Kalau sudah terlambat, ya sudah terlambat, tidak apa-apa. Cuman kami harus menyampaikan. Jadi tolong para pembagi zakat ini yang benar, harus ada ilmunya. Jadi ilmu itu harus, bukan ilmu katanya, harus sandarannya dari buku apa, ulama mana yang mengatakannya. Bukan hanya katanya-katanya, sebab sekarang pembagian zakat benar-benar rancu. banyak yang tidak karu-karuan. Kemudian setelah itu Anda harus yakin yang membagi zakat itu orang yang amanat, ngerti ilmu. Kalau tidak ngerti ilmu, Anda tidak boleh menyerahkan ke orang tersebut, maka bagilah langsung saja. Nah ini, bagi langsung saja. Atau Anda membuat sendiri yang sekiranya bakal ngerti. Karena untuk menyelamatkan dia, kalau Anda memberikan kepada orang yang enggak punya ilmu, tambah memberi dosa kepada mereka. Lebih baik Anda hentikan menolong. Masjid itu enggak usah dikirimi zakat. Sebab zakatnya nanti buat bangun masjid. Nah ini sudah salah. Kalau sudah ada masjid, zakatnya dibangunkan ke masjid, maka Anda tidak boleh lagi mengirimkan zakat ke tempat tersebut karena jelas-jelas salah. Tolong ini didengar semuanya, karena beginilah orang fakir miskin itu yang harus lebih Anda perhatikan. Kemudian ada zakat ditunda kadang-kadang ya, zakatnya ditunda, ini disimpan dulu, masya Allah. Padahal zakat fitrah harus dibagikan kapan? Sebelum terbenamnya matahari di hari raya. Ini tidak dibenarkan kalau disimpan. Pokoknya harus ada ilmunya. Kemudian zakat itu yang pertama itu, jangan memberikan kecuali, jangan menitipkan kecuali orang yang ngerti ilmunya. Yang kedua adalah, Anda kalau ingin memberikan kepada seseorang, tidak harus Anda cek kamu fakir ya, tidak. Jadi Anda cukup menduga, sudah cukup. Tidak perlu Anda tanya tabungan di ATM-mu, di tabunganmu, sawahmu berapa, ini tidak usah begitu. Jadi kalau kita perkirakan dia itu kok sering utang, kerja, ini banyak utang, banyak ini, atau capek, maka itu cukup Anda anggap dia sebagai seorang fakir dan berikan zakat kepada mereka. Kemudian, yang ketiga adalah, tolong di saat Anda merasa tidak mampu, merasa tidak boleh menerima zakat, jangan main-main dengan zakat. Sudahlah, itu menjadikan tidak berkah dalam hidupmu. Kalau Anda merasa tidak boleh menerima zakat, yakin tidak usah menerima zakat. Kemudian yang keempat, bahwasanya kalau Anda panitia zakat, itu jangan sampai Anda mengambil zakat fitrah, mohon maaf, zakat mal pun sudah ada pembahasannya. Zakat mal kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ada sebagian orang mengatakan rumahmu wajib dizakati, bangunan tokomu wajib dizakati, mobilmu wajib dizakati. Wah, dari mana ini? Jangan nyiksa. Kita zalim kepada orang kaya pun tidak boleh. Tokomu, toko itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah perdagangannya, jual belinya. Tokonya enggak usah dihitung. Tokoku nilainya 100 juta. Toko itu bangunannya. Bangunannya tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah isinya yang diperjualbelikan. Rumah makan yang perlu dizakati adalah bukan rumah makannya. Rumah makannya gedung harga 400 juta dizakati, bukan itu. Yang wajib dizakati adalah penghasilannya itu. Dan itu pun bukan asal dari mazhab Imam Syafi'i. Mobil tidak wajib dizakati kecuali mobil rental, hasilnya itu yang dizakati. Kalau mobil Anda sendiri yang Anda pakai tidak wajib dizakati. Ini adalah keadilan di dalam Islam itu. Cuman ada kesalahpahaman, semua yang ada uangnya wajib dizakati, haram. Kalau Anda menjual rumah Anda harganya 1 miliar, Anda menjual rumah, tidak wajib zakat. Karena Anda menjual rumah Anda, kecuali Anda jual beli rumah. Anda jual rumah, beli lagi, jual rumah, beli lagi, maka wajib dizakati kalau sudah berputar 1 tahun. Tapi kalau Anda punya rumah Anda jual, mau dibagi ahli waris dan sebagainya, bagi, tidak usah dizakati karena memang tidak wajib zakat. Makanya dolim kepada orang kaya juga tidak boleh, dolim kepada orang fakir juga tidak boleh. Itu adil benar di sini Islam itu. Jadi bukan seenaknya mentang-mentang orang kaya, wah ini orang kaya ini, wah lumayan nih, semuanya diwajibkan zakat. Kayak urusan pajak jadinya nanti. Sementara zakat ini adalah benar-benar aturannya indah. Kemudian zakat fitrah itu pun tidak boleh lebih daripada yang ditentukan oleh Rasulullah. Dengan perkiraan satu sok itu 4 mut, 4 mut itu 6,7 on kali 4, kurang lebihnya 2,8. Atau sebagian mengatakan 6,5, 6,5 nanti jadinya adalah 26. Atau 2 kilo setengah, ini perkiraan. Jadi perkiraannya adalah 2,5 kilo. Maka yang gitu, Anda tidak boleh melebihkan kecuali dengan izin dari orang yang membayar zakat. Jangan menentang orang kaya. Masa orang kaya zakatnya cuma 2 kilo setengah lah Pak Haji, Pak Haji satu karung ya. Gak ada, haram dosa mengambil dari Pak Haji dengan satu karung. Kecuali ngomong sama Pak Haji, Pak Haji zakatnya 2,5 kilo. Tapi kalau ada tambahannya biar merata, Pak Haji tambahlah 2 kental, boleh. Ada tambahnya, tapi tambahannya ngomong. Kemudian kalau kita ingin rubah jadi uang, itu pun boleh. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, dikeluarkan uang. Tapi mohon selagi Anda bisa mengeluarkan beras dengan beras. Tapi kalau dengan uang, diperkenankan menurut Imam Abu Hanifah. Kadang ini, ustaz itu alergi, pakai uang itu enggak mau. Astagfirullahaladzim, enggak mau pakai uang, enggak sah. Cuman duit zakatnya dipakai masjid. Pakai masjid itu enggak ada pendapat ulama. Sementara diganti dengan uang, masih ada ulama yang berpendapat Imam Abu Hanifah. Ini memang keunikan para ustaz ini. Ganti dengan uang itu berat. Tapi memasukkan zakat ke masjid gampang. Masukkan zakat ke sakunya ustaz gampang. Padahal sakunya ustaz sama masjid itu adalah enggak ada pendapat dari ulama. Jangankan kok pendapat Imam Abu Hanifah yang gede, pengikutnya pun tidak ada yang ngomong kayak begitu. Lah. Tapi kenapa urusan beras diganti uang kok kayak haram begitu ya? Jadi haram, astagfirullahaladzim, haram ya. Itu adalah ada ulama gede yaitu ya Abu Hanifah itu mazhab besar mengatakan zakat fitrah boleh diganti dengan uang. Nah ini ada pendapat, kalau ada pendapat gede kayak begini boleh kita ikuti. Cuman itu loh yang saat ini sering salah, zakat untuk madrasah, untuk pondok pesantren itu ikut pendapat siapa? Jadi aneh. Yang masih ada pendapat ulama kayak enggak takut, tapi yang enggak ada pendapat ulama leb senang. Ini problem dalam cara berpikir fikihnya itu. Dan ini harus jujur dalam kebaikan ini nih. Disampaikan, tapi ingat jangan saya kemarin ustadznya diantemin terus, bukan ini dikit-dikit ustadz, ini dikit-dikit ustadz, bukan, ini untuk mengingatkan kepada semuanya. Ini ustadz baik-baik, ustadz insya Allah dibimbing oleh Allah, justru tanda cinta kita kepada para ustadz itu justru kita ingatkan. Kalau dibiarkan begitu saja kasihan, ustadz harus diingatkan. Nah, tidak boleh melebihkan. Mentang-mentang sekolah kaya, sekarang ada sekolah elit kan, sekolahnya orang kaya ini, itu sekolahnya orang kaya yang mahal bayarnya, katanya begitu, katanya bakal anaknya pintar, belum tentu. Ternyata orang-orang pintar tuh justru sekolahnya itu sekolah asal-asalan tuh, sekolahnya melarat pada pintar-pintar, SD-nya belum pakai sepatu. Nah, ini baru orang-orang gede kelas dunia itu ya. Jadi ada sekolahnya orang kaya. Ya semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Cuman kadang-kadang ada buaya aneh. Ada budaya-budaya yang kurang baik. Misalnya ibu-ibunya yang nunggu anaknya itu hanya pengen pamer saja. Anakku baru aku belikan HP. Kemarin saya belikan laptop sambil ngerumpi. Ini bermasalah ya. Kemudian kerjaannya enggak. Tapi bolehlah kita punya sekolah yang mahal begitu, karena mungkin mahal itu harus ada yang diberikan ilmu. Nah, urusan zakat, mentang-mentang sekolah mahal, enggak mau. Masa zakat cuma 20 ribu, enggak deh. Zakat kita sepakat, 50 ribu. Ilmu pakai akal-akalan ini. Enggak, kalau ada panitia mengambil zakat 50 ribu, hukumnya haram. Haram. Biarpun itu orang kaya miliaran duitnya, tidak boleh kita mengambil duit 50 ribu. Tanyakan, makannya makan apa dia? Kalau makannya masih nasi, makan nasi atau tidak? Ada orang yang gak makan nasi. Kalau makannya masih nasi, yaitu makanan yang dibakar, itulah makanan pokoknya itu yang harus dikeluarkan. Jadi keluarkan beras 2,5 kilo senilainya itu. Ini adalah masalah zakat, zakat fitrah. Jadi tolong zakat fitrah. Kemudian bagi anak yang sudah dewasa, itu karena ibadah ini adalah ibadah yang harus dilakukan sendiri, bagi anak yang sudah dewasa tidak sah diniatkan oleh orang tuanya. Ini sering salah paham. Ibu punya putra putri ada di Jakarta dan di Bandung lagi kuliah. Sudah nanya kamu di situ, saya zakati saja dari sini nak. Gak boleh semacam itu. Nah, tidak diperkenankan kalau anaknya sudah balik. Kalau memang dia belum punya apa-apa, beri saja beras, dia biar niat sendiri. Bukan Anda yang membayarkannya. Anda memberikan dulu kepada dia, kemudian setelah itu suruh niat. Dan suruh mengeluarkan di tempatnya masing-masing. Kalau dia di Bandung, biarkan dia mengeluarkan di Bandung. Kalau dia di Jakarta, biar mengeluarkan dia di Jakarta. Cuman kadang-kadang bapaknya baik dibayarin semuanya di sini. Cuman karena belum ada ilmu, tidak begitu. Kecuali nanti bab memindah zakat. Memindah zakat sendiri, orang ulama pada mengingkari memindah zakat. Sebagian mengatakan tidak boleh, khususnya mazhab Imam Syafi'i tidak boleh memindah zakat. Kalaupun harus kita mengeluarkan, kita menjadi wakil. Nak, aku memberikan beras kepadamu 2,5 kilo lo nak ya, kamu untuk bayar zakat. Aduh Mi, saya tidak sempat pulang, tolong Umi saja yang saya niat dari sini. Niat tidak harus dipegang berasnya ya. Ada sama bismillah dibimbing sama kiainya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Lupa rakaataini. Jadi tidak harus seperti itu. Memang disunnahkan kita tuh niat untuk yang jelas, dibimbing kalau benar. Jadi niat aku niat mengeluarkan zakat fitrah boleh. Kalau dengan niat begitu juga sah-sah saja. Cuman kadang-kadang permasalahannya yang bimbing kadang-kadang laki, kemudian perempuan lengannya terangkat sehingga melihat aurat lengannya perempuan. Ini enggak diperhatikan kadang-kadang. Gurunya membimbing ustaznya laki-laki, "Bu, Mbak, neng nawaitu an ukhrija." Kelihatan lengannya naik ke atas begini. Nah, ini kan jadi haram. Jadi, sudahlah. Kalau sudah perempuan sudah niatan dari jauh sudah nawaitu. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Itu sudah beres sah itu ya. Ini baik. Nah, ini niatnya. Jadi niatnya sangat gampang. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta'ala, selesai. Itu adalah fikih-fikih gampang yang harus kita hadirkan. Jadi tidak usah pusing, aduh saya belum niat. Saya belum niat, sekarang saya niat langsung. Sudah terlanjur dibawa, ya sudah dibawa itu saya niatkan untuk zakat fitrah sah. Nah, baik, itu adalah hal-hal yang kadang menjadi masalah di masyarakat kita. Sepele, tapi kadang jadi ribut. Yo, gara-gara lupa niat orang ini. Sampai kadang itu tadi, buka aurat tidak disadari. Urusan niat zakat fitrah. Baik, kemudian waktunya yang paling tepat adalah, waktu membayar zakat fitrah yang paling tepat adalah, di saat Anda keluar menuju sholat id sampai imam bertakbir. Allahu Akbar, imam melakukan sholat. Jadi waktunya itu ada 5 waktu. Waktu boleh. Waktu mubah. Jadi kapan masuk Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat. Kemudian waktu wujub, kapan kita baru wajib? Wajib itu kalau kita sudah memasuki malam lebaran. Setelah adzan maghrib, malam lebaran itu kita sudah wajib. Karena 2 syaratnya terpenuhi. Jadi syaratnya orang yang wajib bayar zakat itu, 1, orang yang nemui Ramadan, 2, nemui hari raya, 3, mempunyai makanan lebih dari yang dimakan di hari raya. Ini 3 hal ini yang harus perhatikan. Jadi yang wajib membayar zakat fitrah itu dengan 3 syarat. Orang yang sempat menemui bulan Ramadan, yang kedua menemui Syawal. Kalau menemui Ramadan saja tidak menemui Syawal, tidak wajib bayar zakat fitrah. Atau menemui bulan Syawal saja tiba menemui Ramadan tidak wajib zakat fitrah. Contohnya yang menemui Ramadan tidak menemui Syawal. Ada orang puasa bulan Ramadan, tak taunya 5 menit sebelum maghrib puasa terakhir mati, tidak wajib zakat fitrah. Atau ada bayi lahir setelah adzan maghrib waktu hari raya, setelah Allahu Akbar Allahu Akbar lahir, dia tidak sempat ketemu Ramadan, makanya dia tidak wajib zakat fitrah. Jadi harus bayi. Misalnya ada bayi lahirnya pas sebelum maghrib, puasa terakhir sebelum maghrib dia lahir bayinya, wajib bayar zakat? Wajib, karena sempat ketemu Ramadan biarpun sebentar, setelah itu dia hidup di hari raya. Kemudian syarat yang ketiga adalah punya makanan yang lebih. Jadi bukan orang kaya saja, jadi orang melarat asalkan di rumahnya ada makanan yang cukup dimakannya, lebihannya itu dikeluarkan zakat. Contohnya ada orang melarat di rumahnya hanya punya beras 10 kilo. Kemudian yang dibutuhkan oleh keluarganya adalah 5 kilo di hari raya itu. Kebutuhan sehari saja. Berarti sisanya 5 kilo. Maka sisa 5 kilo itu dikeluarkan zakat fitrah. 5 kilo dikeluarkan zakat fitrah. Maka 2,5 kilo untuk sang suami. Baru nanti setelah itu istri. Ada yang mengatakan anaknya yang kecil, abang tangan istri dulu, istri kemudian setelah itu anak yang kecil, ya. Itu ada cara urutannya, istri baru anak. Jadi 2,5 kilo untuk suami, 2,5 kilo untuk istri. Anaknya bagaimana? Ya karena enggak ada berarti tidak zakat fitrah. Jadi kalau tidak punya sama sekali tidak wajib zakat fitrah. Kalau harus ngutang bagaimana? Ya sah, tapi tidak dipaksa. Orang tidak boleh seperti apa? Seorang guru tidak boleh memaksakan kayak begitu. Misalnya ada orang, saya tidak punya beras sama sekali hari ini. Kalau Anda tidak punya beras di hari raya itu, Anda tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baik, inilah. Jadi seorang yang membayar zakat fitrah itu sekaligus boleh nerima. Karena dia juga fakir. Kadang fakir dia. Dia menerima zakat fitrah, tapi dia juga bayar zakat fitrah. Jadi semua zakat fitrah itu wajib ala kulli zakarin wa unta hurrin aw abdin. Kepada semua orang laki, perempuan, budak atau merdeka, wajib. Pokoknya merasa manusia, dia wajib keluarkan zakat fitrah. Tapi dengan syarat itu tadi, yang menemui bulan Ramadan, menemui hari Syawal, dan dia punya kelebihan yang dimakan di hari itu. Nah, tadi yang kita bahas apa? Makanan ya. Nah, waktu yang kedua adalah waktu wajib, itu adalah di saat sudah memasuki maghrib. Kalau sudah maghrib itu sudah wajib, karena dua syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian sebaik-baiknya itu adalah tiga waktu sunnah. Waktu sunnah itu adalah sebelum imam khutbah. Antara kita setelah sholat subuh, kita pergi ke masjid. Nah itu saat kita pergi ke masjid itulah disunnahkan saat itu. Pas di hari itulah kita disunnahkan sunnahnya. Sebaiknya kita mengeluarkan zakat pada saat itu. Agar benar-benar orang fakir di hari itu punya sesuatu. Kemudian setelah itu makruh. Kalau sudah selesai sholat jadi makruh. Tetap pahala dapat. Kemudian setelah itu kok sampai terbenam matahari, hukumnya haram. Artinya dosa. Biarpun tetap wajib dikeluarkan. Hukumnya dosa. Ini saja urusan apa permasalahan zakat fitrah. Semoga ada gambaran umum ringkas tentang zakat fitrah. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolob sallallahu alaihi wa sallam ta'ala nafa'an Allah bi. Wa bi ulumikum idhar mila angkol. Ila angkol. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, fitawadihim, di dalam mereka berkasih sayang, fitawadihim, di dalam mereka saling mencintai, watarohumihim, di dalam mereka saling berkasih sayang, wataatufihim, dan di dalam mereka saling berlemah lembut. Itu matalul jasadi, seperti perumpamaan satu jasad satu tubuh. Jadi semestinya seorang mukmin muslim itu di dalam berkasih sayang itu seperti tubuh yang satu. Idashtaka minhu udhun, idashtaka, jika merasakan sakit minhu dari jasad tersebut, udhun, satu anggota tubuh, tada'a, saling menyeru kepada anggota yang lainnya. Maksudnya yang lain ikut merasakan. Tada'a lahu, akan ikut mengeluh, mengaduh, mengerasakan sakit lahu, karena anggota tersebut, sa'irul jasad, di seluruh tubuh, bisahari, dengan tidak tidur, wal humma, dan merasakan demamnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kelanjutan dari keterangan hadis yang lalu. Semestinya semacam itu. Seorang mukmin dengan mukmin itu seperti satu badan. Kalau ada yang sakit tentu akan rasakan sakit. Satu badan bagaimana? Yang sakit matanya. Atau yang sakit jempolnya. Jempolnya sakit, kenapa yang enggak bisa tidur matanya? Itu nih bela, ikut namanya ikut merasakan. Ya? Yang sakit adalah kakinya, kenapa mulutnya bilang Allah, Allah? Itu air matanya menitik ya. Tangannya ikut gemeteran, padahal yang sakit kakinya. Begitulah kebersamaan yang digambarkan oleh Rasulullah. Ini sungguh kebersamaan yang sangat-sangat jelas. Makanya kalau ada tanda lapar, kok kita belum ikut merasakannya, itu belum seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai untuk saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Kalau engkau tidak ingin lapar, tentu engkau tidak ingin saudaramu lapar. Jika engkau tidak ingin sakit, tentu kau ikut merasakan sakit jika tetanggamu sakit. Makanya kalau tetangganya sakit, masih dia tenang-tenang saja. Masih sibuk urusan ziarah, sibuk urusan bangun apa, sibuk urusan umroh. Ternyata tetangganya sakit, enggak diurusi. Mana keimanannya? Batalkan umrahmu, bayar itu tetanggamu yang sakit itu. Subhanallah. Jadi ada kadang-kadang orang semacam itu, yakni orang itu belum ada rasa rasa ternyuh dengan saudaranya yang seagama yang merasakan kekurangan. Ini hadis ini ada kesinambungannya dengan yang lalu. Kita langsung saja kepada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mencium. Subhanallah. Qabbala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Rasulullah mencium Imam Hasan ibn Ali. Mencium radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Rasulullah mencium cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan. Wa indahu al-Aqra ibn Habis. Di situ ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ada di tempat itu. Faqala al-Aqra, Aqra itu berkata, innali ashratan minal waladi, aku mempunyai 10 anak, maqabbaltu minhu ahadan, aku tidak pernah mencium satupun dari mereka. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad melihat kepada Aqra bin Habis. Man la yarham la yurham. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang tidak punya kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Lihat begitu indahnya Rasulullah mencium putra-putrinya. Kadang main dengan anak kecilnya pun enggak sempat karena ustaz sibuk. Enggak ada. Sayyidina Umar gulat dengan putra beliau. Di halaman rumah gulat gulung-gulung begitu sampai kuah. Sehingga sahabat-sahabat Sayyidina Umar berkata, "Ya khalifah, enggak pantas kamu khalifah itu gitu." Gulat sama anak kecilnya itu di halaman rumahnya kelihatan sama apa sahabat-sahabat Sayyidina Umar. Di saat ditegur begitu Sayyidina Umar berkata, "Wallahi demi Allah, man lam yarham bi ahli baitihi falan yarham bi ummatihi." Yang enggak bisa punya kasih sayang dengan keluarganya, dia enggak bakal punya kasih sayang kepada umat. Jadi ternyata kasih sayang kepada keluarga ini penting. Mencium anaknya enggak bisa. Ada orang gendong anaknya enggak pernah. Enggak tahu ini, ada laki-laki model begitu. Ada di sini. Subhanallah, gendong putrinya, gendong putranya. Rasulullah mencium, Rasulullah menggendong, bahkan sampai Rasulullah itu sering dikencingi anak-anak kecil. Allah, saking indahnya. Lihat, suatu ketika Rasulullah lagi sujud di dalam sholat beliau, Sayyidina Hasan nunggangi leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah memperpanjang sujudnya sampai para sahabat Nabi bingung. Rasulullah pun lupa setelah dilihat ada Sayyidina Hasan. Lalu salah satu sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Bakar, berkata, "Nikmar raqib wal marqub," sungguh indah yang dinaiki dan yang menaiki sama-sama ganteng, bagus. Nikmar raqib wal marqub. Jadi biasa Nabi Muhammad di nama anak kecil ya. Dan sujud pun rukun tawil, kita boleh memperpanjang sujud kita karena satu hajat. Anaknya, anak cucu beliau lagi di leher beliau, diperpanjang sujud beliau. Kebetulan waktu itu jadi imam. Indah ini. Kadang sama anak itu gendong enggak mau, istrinya terus suruh gendong itu. Istrinya sudah gendong 9 bulan setelah gede, setelah keluar pun bapaknya enggak pernah mau menyentuh. Ini nasib benar itu istri-istri itu ya. Ayo, mana ibu-ibu yang suaminya kayak begitu? Laporan nanti. Jadi tidak boleh semacam itu. Rasulullah mencium. Dicium, dan biasa Rasulullah main-main dengan cucu beliau. Dan bahkan Nabi Muhammad dalam keadaan khutbah pun punya kasih sayang. Waktu khutbah melihat Sayyidina Hasan itu main, berkata Rasulullah, "Ana la asbiru," aku tidak sabar, "alamni hadha," aku tidak sabar dengan cucuku ini. Disambut, diambil, lanjutkan khutbah beliau. Ini perlu kasih sayang ini dengan keluarganya dan anak-anaknya. Jangan urusan keluarga ini kok kayak masya Allah nyantai. Memang jangan, makanya ini termasuk, Anda jangan ukur Anda sudah soleh memang, kerjaannya Anda ibadah. Apa artinya main-main di kebun? Memang enggak ada gunanya bagi Anda karena Anda ahli zikir. Cuman anak Anda itu perlu untuk main. Rasulullah enggak ada perlunya main-main. Sayyidina Umar enggak ada perlunya gulat dengan anaknya. Karena beliau perang untuk jihad, untuk dakwah, untuk ibadah. Itu kerjaan asasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Cuman karena kasih sayang harus hadir, lihat, menyempatkan waktu untuk anak-anak beliau. Kadang suami yang selalu sibuk di luar, sampai pulang di rumah pun tidak punya kesempatan untuk anaknya. Sampai anaknya pengin main, "Pak, pengin main, Bah." Cuman anak, "Abah, itu waktunya mahal." Waktu mahal, jadi wah. Ibunya yang ngomong, nak, waktunya abah itu mahal. Jadi abah itu satu jam saja itu lihat berapa, kan gajinya berapa. Akhirnya sang anak itu bilang, waktunya abah itu satu jam berapa sih, Mi? Kalau dihitung itu satu jam 100 ribu, nak. Karena gajinya sehari berapa? 2 juta. Sehari 2 juta, makanya kurang lebihnya 100 ribu per jam. Akhirnya anak itu mikir, nah. Akhirnya nabung, akhirnya punya duit. Abah, saya sudah nabung, ini punya duit 500 ribu. Saya minta waktunya 5 jam buat abah. Kadang-kadang seorang tua tidak ngerti makna kasih sayang itu. Hanya ini. Kadang sampai di rumah pun, rupanya bawa laptop. Sama anaknya pun masih main komputer. Subhanallah, mana kasih sayang itu? Begitukah Islam? Islam itu indah sama anak, sama istri. Anda jangan mungkir diri Anda urusan ibadah. Imam Rakwi Adha'afuhum, sabda Nabi SAW, rombongan itu yang jadi ukuran orang yang paling lemah. Kita harus ngayomi yang lemah, anak kecil, hak main buat mereka. Kalau harus seperti Anda, walain, Anda ngaji sudah bertahun-tahun, tapi mereka yang masih senang main. Tapi main yang mubah, main yang halal, bukan main yang haram. Main yang halal, yang benar, yang mendidik kepada kemuliaan itu ya. Ini perlu. Jadi kasih sayang itu ada. Dan memang kita pernah menemukan ada seorang suami pada zaman sekarang itu katanya ada yang enggak pernah gendong anaknya blas. Allah. Masuk ke dapur enggak boleh. Ke dapur enggak boleh, gendong anak enggak. Masa jangan gendong? Astagfirullah. Mana kasih sayang? Keindahan di dalam sebuah kehidupan berumah tangga itu ya. Ini contohkan kembali Nabi Muhammad, ini sebetulnya teguran bagi yang namanya Aqra' ibn Habis. Aqra' ibn Habis ditegur, kalau kamu tidak punya kasih sayang, Allah tidak kasih sayang kepadamu. Inilah yang bisa kami dari kesempatan ini. Ini termasuk hak kehormatan anak-anak kita, haknya anak-anak kita harus kita penuhi, hak main, istri dan sebagainya. Mungkin ada orang yang rajin belajar, tapi jangan setiap hari belajar. Sisihkan waktu beberapa saat untuk ngobrol, untuk manja-manja dengan anak kita. Inilah kehidupan indah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu jangan dianggap hanya kalau sholat tawarramat qadamah, kakinya bengkak saja, bukan. Lihat, akan tapi beliau juga indah dengan keluarga, anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau. Sungguh keindahan itu yang harus selalu ada di rumah kita. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada hamba Allah yang sudah jompo puasanya sampai jam 10 siang, bahkan sampai jam 12. Itu hukumnya gimana Pak Kiai? Mohon kalau ada denda, dendanya berapa? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, saya dari Raja Galuh mau menanyakan bagaimana hukumnya orang yang mati gigi palsunya tidak dipocot, termasuk membawa benda atau tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fikih praktis yang pernah, mungkin sudah beli atau belum, Bu? Sudah ngambil ada fikih praktis, fikih puasa praktis gitu. Di antaranya orang yang boleh berbuka puasa adalah orang tua, yang lanjut usia yang berat baginya untuk berpuasa. Kalau ada orang tua pengen berpuasa, dia berpuasa tapi ternyata di siang hari kok tidak kuat, maka dia boleh puasa beduk. Setelah itu beduknya makan, ya kan? Puasanya batal enggak? Ya batal makan, ya enggak ada puasa. Ya dia artinya memang boleh berbuka. Jadi boleh berbuka karena dia orang tua, diharap untuk bisa mengkodok pun tidak akan bisa karena sudah sepuh sekali. Jadi dia boleh meninggalkan puasa, dan sehari setiap kali yang ditinggalkan dia harus mengganti dengan fidyah. Jadi sehari yang ditinggalkan, kalau sudah terbukti dia batal puasanya, maka dia wajib membayar. Yang harus dibayarkan adalah satu mud setiap kali puasa. Satu hari puasa satu mud. Satu mud itu 6,7 on, seperempat daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu satu sok, satu sok itu 4 mud. Jadi kalau satu mud itu adalah 6,7 on. Jadi kalau ada orang tua yang memang tua sepuh, dan masalah umur berbeda-beda. Mungkin ada orang umurnya masih 50, tapi karena pernah kena penyakit macam-macam sehingga terlihat lebih tua fisiknya, jadi puasa tidak mampu. Intinya yang menjadikan puasa dia tidak mampu karena ketuaan atau karena sakitnya, yaitu jika tidak ada harapan sembuh, sakit juga sama, tidak ada harapan sembuh. Sama tua ada harapan muda? Tidak ada. Karena tua tidak ada harapan muda seperti orang sakit, tidak ada harapan sembuh. Maka kalau tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan muda, kapan bisa mengkodoknya? Maka tidak mungkin mengkodok. Maka sekali dia berbuka, dia diganti, dia mengganti dengan satu mud 6,7 on. Kemudian ada orang meninggal dunia, kemudian ada 9 lagi orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah, tolong itu para ustaz yang ini disosialisasikan fikih gampang itu. Kalau bisa ambil bukunya di depan sana ada itu, ambil bukunya, kemudian diajarkan sehari dua hari apa yang batalkan puasa itu dulu. Karena konsentrasi di situ agar semakin benar pemahaman tentang puasa-puasa. Sebab kalau kita salah puasa, ya bisa tidak sah nanti. Baik, jika ada orang meninggal dunia mempunyai gigi palsu, oh enggak apa-apa, gigi palsu dikubur saja enggak apa-apa. Jadi bareng sama orangnya, tidak harus dicabut. Ini barangkali ada ustaz pernah nyinggung masalah orang mati itu, ibu tidak membawa apa? Apa rumah megah ditinggal, toko gede ditinggal. Makanya bu, tolong dunianya ini digunakan untuk yang baik. Yang bakal ibu bawa, yang ibu titipkan di masjid, titipkan di fakir miskin, dititipkan di pesantren, itu yang bakal ibu bawa mati. Tapi semua harta ini tidak ibu bawa, tapi diwaris oleh anak. Anak, itu pembahasannya. Sehingga kalau seandainya ada ibu punya gigi emas, itu loh ibu, kalau punya gigi emas itu kadang-kadang senyumnya beda. Jadi gigi emas, memang ada sebagian tambalannya giginya emas ya. Jadi karena giginya emas, nah itu bisa berapa gram itu kan? Karena dulu, memang dulu tuh gigi emas itu karena logam yang paling bersih. Sehingga gigi palsu itu banyak dari emas. Nah, kalau giginya gigi emas, maka kalau seandainya ahli warisnya, makanya biarpun gigi emas, gigi ya, biarpun gigi emas dijadikan gigi, kalau seandainya ahli warisnya enggak rela harus dicabut, maka harus di, maksudnya ini menunjukkan begitu tidak punyanya apa-apa dia, begitu tidak membawa apa-apa. Jadi sampai gigi emasnya itu kalau ahli warisnya enggak, itu hak saya, boleh ahli warisnya ngomong gitu, langsung dicabut. Cuman ya keterlaluan ya, keterlaluan. Cuman boleh, ya boleh. Kalau saya punya gigi emas, anak saya berhak mengatakan dilepas giginya, mau saya jual. Karena emas mahal harganya. Nah, tapi tidak harus. Kalau dibiarkan nggak apa masalah. Cuman kalau tahu giginya belum diambil, bisa saja mengundang orang jahat menjadikan mayat itu dibongkar. Jadi gigi emas, gigi tambal, kayak gigi palsu apapun ya, itu tidak apa-apa. Kalau bukan emas mungkin tidak ada yang mencari ya, dan harganya pun, dan siapa sih mau menyimpan ya, menyimpan gigi palsu ya, mau dipakai sama orang lain ya mungkin. Jadi itu bukan pembahasannya masalah pengkuburannya, tapi masalahnya haknya orang yang hidup. Jadi orang mati tidak boleh membawa haknya orang hidup, tapi kalaupun orang yang hidupnya boleh ya bawa, pakai saja tidak apa-apa gigi emas itu. Ini ya, jadi boleh-boleh saja dikubur dengan gigi emas. Kemudian ada pertanyaan, ada kebiasaan di beberapa daerah, kalau ada hajatan banyak orang-orang yang ikut ngobeng. Saya itu pertama masuk Cirebon gak ngerti ngobeng itu kan begini, ngobeng, ngobeng apa? Mau ngobeng, ngobeng baik ya. Karena serang sudah lama baru tahu Cirebon ya. Ngobeng itu bantu-bantu ya. Bagus, ini tradisi yang baik kalau kita bantu temannya ada hajat kita bantu-bantu. Ini adalah jadi bantu kalau ada orang punya hajat adalah sangat baik. Tapi, oh ada tapinya. Terkadang para pengobeng itu seringkali bungkus-bungkus sendiri. Oh, haram ya. Mutlak haram, tidak ada halal. Lawang yang dihidangkan saja, kemarin dibahas ya, ini tanya kemarin. Yang dihidangkan saja dibawa pulang haram. Karena itu lil ibahati dihalalkan untuk dimakan. Bukan untuk dibawa, ini haram. Ini tradisi di mana masa adanya? Ah, saya tidak pernah lihat ada orang bungkus-bungkus. Sering bungkus sendiri bawa lauk-lauk tanpa izin dari sahibul hajat. Wah, enggak benar nih. Lebih baik jangan ngobeng sudah. Tambah dosa ini. Wah, ini yang ngobeng 50 bisa habis besok tamunya enggak dapat makanan ini. Wah, kacau ini. Nah, itu tradisi jeleknya. Sampai-sampai kadang enggak cukup para undangan. Oh, benar pertanyaannya. Sampai kadang-kadang enggak cukup para undangan karena apa barangnya pada hilang. Wah, sudah kacau ini. Kasus ini adalah yang ini adalah tradisi buruk gitu. Jadi kalau ada kampung kayak begitu, yang disalahkan siapa? Ustadznya tidak ngarahkan ini. Wah ini, ya Allah, ustadznya yang tidak ngarahkan, tidak boleh. Sampai kemarin ada kalau di hari raya kita bolehkah bawa pulang ke rumah? Ya, makanan yang ada di rumahnya orang-orang itu lil ibahah boleh dimakan, bukan lil tamlik, bukan milikmu, bukan dipermilikkan. Kalau dipermilikkan kacau, nanti semua orang sudahlah Pak, enggak usah kita beli kue. Kenapa? Kita nanti ke rumahnya Pak Haji bawa plastik resek saja. Kacau nanti. Jadi lil ibahati diperkenankan, dan yang ngobeng sendiri pun makannya bukan seenaknya, ada aturannya. Wong katanya bantu kok. Berarti adalah enggak benar bantuannya itu. Dan niatnya busuk itu. Mestinya malah membantu itu bahkan para tradisi justru orang-orang kampung itu bu. Orang-orang kampung itu kalau ke rumah tetangga itu bantu bawa. Nah itu hebat ini. Masa enggak bawa pulang bawa. Ini kan kacau namanya. Ini enggak ini. Haram itu. Enggak diperkenankan. Haram itu Masya Allah. Kasihan sahibul hajahnya itu. Kadang-kadang sahibul hajahnya sudah Masya Allah. Kambingnya dipas-pasin. Tak tahunya apa. Hilang semuanya. Yang nyembelih minta sampilnya. Sampir apa? Ini yang nyembelih minta ini. Ah kacau habis tuh. Mau nyembelih sendiri gak bisa. Akhirnya bingung nih. Akhirnya sudah. Huya akikahnya di Al-Bahjah sajalah. Biar aman. Sebab di tetangga saya nanti pada ngambil ini ngambil itu pada pusing saya. Oh ini jangan-jangan begitu kasusnya ini. Sebab banyak orang akikahnya titip di pondok. Ya boleh akikah di pondok gak apa-apa. Cuman kami himbau kalau akikah di rumah juga gak apa-apa. Juga lebih bagus karena tetangganya biar rasakan makan. Cuman katanya apa? Kayaknya ada kasus ini. Katanya apa? Tetangganya pada ngobeng tapi ngabisin itu. Jangan, tidak boleh, itu haram hukumnya ya. Tidak boleh kalau kita ngobeng Anda mengambil. Kapun Anda pun makan itu ala kadarnya. Jangan seenak-enaknya. Ya, tidak boleh, haram itu hukum. Jangan sampai apalagi jadi tradisi itu kacau lagi itu. Waktu. Oh ya, untuk didoakan meninggal dunia. Baik, ini waktu karena sudah waktu. Masuk pertanyaan banyak sekali. Sudah 8:30, kita tutup saja. Yang penting nyaman insyaallah. Kalau ingin dilanjutkan nanti sore insyaallah ya. Nanti sore ada pengajian lagi setiap, jangan lupa tanggal 15 ya. Buka bersama, Bu. Buka bersama di sini ya, yang bisa datang buka bersama ya. Enggak usah bawa apa-apa tapi ya buka bersama nanti belum ngomong mana. Bantu-bantu boleh. Cuman enggak usah bawa apa-apa nanti ngomong wah ini Bu ya ini suruh bawa apa-apa nanti. Enggak bawa orang ya, bawa anak, bawa saudara biar ikut ngerasakan apa. Yang enggak pernah datang ke sini pun boleh nanti biar tahu sini nanti mau ngaji setelah itu ya. Kita siapkan buka bersama, cuma nanti waktu saatnya tertib. Kemudian acaranya dimohon jam 4 sudah standby di sini, karena nanti semua narasumber di radio nanti ada yang bertanya pada dokter spesialis kandungan, spesialis anak, dokter bedah, apa macam-macam ada. Nanti akan didatangkan di sini untuk spesial malam apa, tanggal 15 Ramadan. Jadi jam 4 mulai, 5 selesai tanya jawab, nanti futur. Jadi nanti kaum putra bapak ibu dipisah. Jadi sholatnya tetap di tempat, tidak usah pindah. Karena langsung makan malam, tapi sholat maghrib dulu. Jadi sholat maghrib nanti imamnya disiapkan di sana, tinggal kita balik saja. Nanti setelah balik, kami pun di sini jadi makmum paling belakang nanti. Jadi mama sana nanti kalau sudah balik lagi. Itu seperti yang ada di tempat para guru-guru yang di Yaman begitu. Sebab kalau bubar lagi kacau semuanya. Nanti insyaallah ya, jadi di tempatnya, jadi sebelum duduk bawa air, ambil air wudu, duduk, nanti kalau sholat tinggal dihadapkan ke sana saja, nanti setelah itu makan pakai halaqah. Dan lagi kalau makan tolong harus habis, jangan sampai dipakai cuci ini, cuci tangan. Satu rezeki yang kita buang menjadikan dikurangi rezeki kita sekarang atau nanti, yang melarat di tahun-tahun mendatang gara-gara suka membadirkan di tahun sekarang, karena membuang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bersih ya, jangan sampai kita buang-buang. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah di bulan Ramadan dengan puasa yang benar ya Allah, dengan ibadah yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, malam-malam Ramadan mudahkan kami untuk menghidupkannya dengan ibadah. Bantulah kami untuk menjauhi kemaksiatan di bulan Ramadan. Jika ada di antara yang hadir ya Allah masih malas-malasan beribadah di bulan Ramadan, maka jangan sampai kau jadikan mereka orang terkutuk. Bimbing mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, yang belum menjaga ya Allah dari kemaksiatan di bulan Ramadan, di antara yang hadir tempat ini dan yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Bantulah mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, dan jadikan mereka di hari ke depan adalah menjadi orang-orang ahli taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat aniaya kepada sesama kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kemuliaan di rumah tangga kami ya Allah, kemuliaan di masyarakat kami ya Allah. Jangan kau hinakan kami di masyarakat kami, dan jangan kau hinakan kami di akhirat nanti ya Allah. Mudahkan urusan rezeki kami ya Allah, yang rezekinya masih haram gantilah dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah. Ya Allah, yang kurang rindu pada kemuliaan, berikan kemuliaan ya Allah. Ya Allah, yang kurang rindu kepada tempat yang baik, rindukan ke tempat yang baik ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah orang-orang yang punya anak keluarga yang belum dekat kepadamu ya Allah, bawa mereka ke tempat yang mulia ini. Dan jika di antara yang hadir ya Allah sudah sering menghadiri tempat ini tapi belum berubah ya Allah, maka kami mohon berkat kehadiran mereka, rubah mereka ya Allah. Jangan sampai hadir mereka hanya hadir jasad, hadirkan hati mereka di majelis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan, ampuni kami dari segala dosa ya Allah. Dosa guru-guru kami dan orang tua kami. Guru-guru kami, orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan yang sakit sembuhkan di antara kami ya Allah. Saudara-saudari kami yang sakit sembuhkan, yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berkailah pertemuan ini, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah rumah kami, berkailah kendaraan kami, berkailah pasar kami, berkailah masjid kami, berkailah madrasah kami, berkailah pesantren kami, berkailah sawah-sawah kami, berkailah pasar-pasar kami, berkailah toko-toko kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,

Demikian tadi telah Anda ikuti pengajian rutin Minggu pagi dengan kajian Kitab Tadrinus Sore dan Riyadus Solihin bersama Buya Yahya. Acara ini didukung oleh BMT Global Insani, Jalan Pangeran Arya Salingsingan, Jamblang, Cirebon, dan Rumah Makan Haji Mall Seafood, Jalan Kalibaru, Nomor 39 Cirebon.